وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر طلبة رحمكم الله، agama kita yang mulia menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Karena Islam itu agama yang bersih. Agama yang bersih. Terutama santri-santri Ahlussunnah As-Salafiyin. Itu tentunya sangat menjaga kebersihan, sangat menjaga kesucian. Karena dalil-dalil sudah kalian pelajari kan, tentang misalnya larangan kencing di air yang tergenang, ya kan? Terus ancaman bagi orang yang kencing tidak bercebok. Keutamaan orang yang menyapu masjid. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita ini diperintahkan untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Di antara yang sangat diperhatikan ini, terutama untuk kalangan santri, ya, kebersihan tubuh dulu. Meliputi dari kita kalau kencing misalnya, kita bercebok dengan batu atau dengan air. Boleh bercebok dengan batu. Kamu kencing, kamu ambil batu, minimalnya 3. Olesin, 3 batu bersih. Atau berak, ambil batu atau tisu, boleh. Kalau 3 kayaknya belum bersih, tambah. Ya. 5 batu boleh, 7 batu boleh. Intinya sesuatu yang najis itu dibuang dari tubuh. Jangan kayak sebagian orang kencing, setelah itu langsung pakai celana, enggak cebok. Enggak cebok pakai air, enggak cebok pakai batu atau tisu. Ini najis tubuhnya, najis pakaiannya. Orang yang kayak gini kalau sholat gak sah. Tapi biasanya kayak gitu gak sholat biasanya. Ya kan? Asal kencing, ya nanti gak cebok. Ini yang perlu diperhatikan. Sebagai santri, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyin, tentu yang seperti ini dijaga. Juga ingat, ketika kencing atau berak di samping suci, menjaga aurat. Karena banyak orang umum yang kencing, maaf saja, kadang auratnya apa? Kelihatan. Mandi di sungai, telanjang. Kadang orang lewat. Gak boleh yang seperti ini. Yang seperti ini tidak boleh. Ya. Itu yang pertama, kesucian tubuh. Kemudian, kalau seorang buang air besar atau buang air kecil, terutama itu di WC-WC umum, ingat siram. Jangan orang buang air besar kemudian dia keluar masih numpuk. Orang yang masuk berikutnya, loh kok ada sesuatu. Akhirnya terganggu gak? Terganggu orang lain. Gak boleh ya seperti ini. Ini bentuk menyakiti orang yang beriman. Allah mengatakan walladzina yu'dunal mu'minina bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, ayatnya. Ya. Orang-orang yang menyakiti orang yang beriman tanpa kesalahan yang mereka lakukan, mereka telah menanggung dosa. Ya. Menanggung dosa. Enggak boleh. Ya. kamu kencing, kamu berak, siram biar enggak bau, biar kalau orang yang setelah kamu masuk dia apa namanya tidak tersakiti dengan bau atau pemandangan yang tidak sedap. Kalau kamu diperlakukan seperti itu, mau enggak? Kamu sudah ingin kencing, ingin berak, ketika masuk ternyata banyak sesuatu yang tidak bagus untuk dilihat. Kamu jadi mau masuk enggak? Pindah, merasa kurang ajar ini. Ya. Enggak boleh yang seperti itu. Hindarkan kencing dan berak di tiga tempat. Karena kalian sudah belajar agama, mempelajari sunnah Nabi, hindarkan buang air di tiga tempat. Yang pertama, di tempat yang biasa orang nyub berteduh. Saya ada pohon yang biasa orang kalau dari sawah atau dalam perjalanan kepanasan berteduh di situ. Kamu jangan kencingi di bawah, kencing di bawahnya atau berak di bawahnya. Karena orang yang mungkin akan nyub akan berteduh, dia merasa apa? Terganggu. Mungkin akan mengucapkan kalimat laknatan, kutukan. Mungkin yang keluar dari orang tadi nama-nama hewan. Jangan. Jangan kamu kencing atau berak di bawah pohon yang biasa orang menggunakan untuk nyiup, untuk berteduh. Masuk pula di halte-halte tempat penungguan bis atau kendaraan. Jangan. Yang kedua, tidak boleh buang air di tengah jalan. Buang air di qari atid thoriq, di tengah-tengah jalan. Ini enggak boleh. Kalau orang nanti nginjak, nginjak sesuatu yang ya najis, ganggu. Kemudian ketiga, jangan buang air di sumber-sumber air. Air biasa diambil untuk nyuci, diambil untuk masak, kamu malah berak di situ. Ketika orang mau ngambil air ada sesuatu yang terapung. Akhirnya enggak jadi masak, ya. Dengan air itu pelakunya dilaknat, pelakunya dikutuk. Masyiro atau labah habidakumullah. Di antara yang penting untuk kalian jaga kebersihannya adalah kebersihan mulut dan gigi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka bersiwak. Bersiwak itu membersihkan gigi dan mulut dan lidah dengan menggunakan ya, siwak batang atau dahan arok itu yang bagus pakai siwak, dan tidak mengapa menggunakan sikat gigi dan pasta gigi, tapi yang lebih afdol menggunakan apa? Siwak. Kenapa? Siwak itu ringan dibawa kemana-mana, gak perlu kayak apa? Pasta gigi yang butuh kumur-kumur banyak kan. Rasulullah kalau mau sholat, mau wudhu, siwak. Bersiwak. Kalau mau masuk rumah, bersiwak. Mau tidur, bangun tidur, bersih mulutnya. Bersih giginya. Ya, dibiarkan gigi kuning, kayak emas. Ya, giginya kuning, banyak apa namanya? Ya, lumutnya. Ini enggak bagus. Kalau sampai Rasulullah kalau tidak ingin memberatkan umatnya, Rasulullah akan memerintahkan umatnya untuk bersiwak setiap akan apa? Sholat. Ulama mengatakan hukum bersiwak sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditekankan. Menjadi ciri salafi diantaranya bersiwak dan suka membersihkan mulut. Ini ya. Orang kalau mulutnya bersih kan, kalau tampil di hadapan orang enggak malu kan. Mengomong itu kan enggak bau, ya. Tapi orang kalau beberapa minggu enggak sikat gigi, enggak bersihkan, itu kan baunya apa? Sedap ya kan? Siwak. Ya. Menggosok gigi, membersihkan mulut ya dengan siwak. Ini sunnah Rasulullah. Kemudian bahkan Rasulullah sebelum meninggal, detik-detik akhir sebelum meninggal, Rasulullah bersiwak. Dengan siwak Abdurrahman bin Abi Bakar setelah selesai meninggal. Menunjukkan Rasulullah suka berapa? bersiwak. Kalau Rasulullah suka, kita suka enggak? Suka. Sebagai umatnya harus apa? Suka. Rasulullah suka ya kita apa? Suka. Ya. Siwak itu. Kemudian di antara yang penting, kuku jangan dibiarkan panjang. Apalagi hitam, ya. Ya Allah. Nanti ketika sholat yang seharusnya khusyuk malah bersihkan apa? Ya. Ketika sholat bersihkan kuku kayak gini ya enggak sah sholatnya. Ya. 10 kuku dibersihkan semua. Ya. Ketika sholat. Ya. Jangan dibiarkan kuku itu hitam. Jangan dibiarkan kuku itu memanjang. Jangan tasyabuh bil kafirin awal kafirat. Jangan meniru orang-orang kafir. Laki-laki dan orang kafir. Kalau dia ngatakan, saya butuh dipanjangkan untuk buka jeruk. Untuk buka jeruk saya sebenarnya enggak butuh kuku panjang. Ya. Jeruk ya dengan kuku sedikit bisa. Kecuali jeruk yang apa namanya? Tebal ya. Ini pakai peso. Jeruk Bali misalnya ya, pakai apa? Pisau atau pakai parang, ya kan? Dan pakai kuku. Ini termasuk dari 10 sunanul fitrah yang orang yang punya ya akal yang waras itu mesti senang dengan 10 hal ini, kebersihan ini, membersihkan mulut ya, membersihkan apa namanya kuku, dibersihkan, dipotong ya. Kecuali ingat, kalau kalian mau korban ya, kalau kalian mau korban ketika Idul Adha nanti, kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, tidak boleh kamu potong kuku dan potong apa? Rambut. Ya. Kemudian ini penting. Kuku yang kotor ya, yang enggak bersih bisa menjadi sarang apa? Penyakit. Kalau kau makan atau apa kan bisa nanti ke situ membahayakan. Ya. Kemudian perhatikan juga, jangan dibiarkan kumis ini memanjang sampai bang odong nutupi ya. Kumis jangan dibiarkan panjang kecuali udah dipangkas. Kumis itu bukan dikerok tapi dipangkas, karena Rasul mengatakan qassu asyarib. Qassu itu pangkas, bukan kerok, bukan halak. Sebagian ulama mengatakan dilarang mengerok. Ngerok itu gundul. Apa namanya? Apa? Kumis. Karena hadis mengatakan qassu asyarib. Qassu itu memangkas, masih ada apa? Masih tersisa ininya. Itu namanya qassu. Ya. Itu jangan dibiarkan panjang. Kalau orang minum nanti kadang keluar dari hidung sesuatu, nempel di sini, minum, kemakan nanti sesuatu yang dari hidung, keminum. Gak bagus ya gitu. Pemandangannya jelek, kemudian juga bisa bersarang penyakit. Sebagai santri salafi, punya ciri menjalankan sunnah Nabi. Biar orang-orang pada panjang, kamu jangan seperti itu. Biar kelihatan sangar. Siapa bilang sangar, ya? Orang kalau kumisnya panjang itu malah geli, ya kan? Menggelikan, ya? Ya kan? Kita ingin ketawa malah. Ya. Bukan sangar itu malah, ya geli kita, ya kan? Nah. Kemudian, bulu ketiak jangan dibiarkan, ya, merompiok hitam, ya, kotor, ya kan? Bulu ketiak yang bagus dicabut. Dan boleh dikerok, tapi kalau disebut lebih bagus karena hadis mengatakan natfu al-ibti, nataf itarnya mencabut. Kenapa? Dengan dicabut nanti tumbuhnya itu enggak terlalu banyak. Kalau dikerok tumbuhnya seperti itu bahkan mungkin tambah, ya kan? Kalau disebut kan nanti tumbuhnya lambat, kemudian enggak terlalu banyak. Ini ya tempat yang kadang maaf saja sering anu keringat apa semuanya, bisa menimbulkan bau, kita enggak sedap, tetangga kita yang dudukan kita ini bau apa ini ya? Ya, apek. Ingat, jaga kebersihan. Ternyata Islam itu masalah-masalah gini sangat perhatian. Salafi itu wangi, salafi itu bersih pakaiannya, bersih mulutnya, ya, bersih tubuhnya, pokoknya salafi itu bersih. Salafi itu apa? Bersih. Ya. Kemudian juga ingat bulu kemaluan. Ya, bagi yang sudah tumbuh, jangan dibiarkan panjang, dikerok. Di apa? Dikerok bulu kemaluan, jangan dibiarkan memanjang. Kemudian juga di antara yang penting ya untuk diperhatikan. Kalau tadi berkaitan dengan masalah kebersihan tubuh, sekarang kebersihan lingkungan. Masjid misalnya. Masjid usahakan bersih dari misalnya kotoran, dari sampah. Karena dahulu Rasulullah SAW ketika di tembok masjid ada riak, dibersihkan dengan tangan beliau yang mulia. Ya, dibersihkan dengan tangan beliau yang mulia. Tidak dibiarkan masjid itu ada riaknya, ada apa, diur atau kotoran. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang tukang sapu masjid. Pada suatu hari tukang sapu ini meninggal. Meninggal malam hari, dimandikan oleh sahabat, dikafani, disolati, dikubur. Para sahabat tidak memberitahu Rasulullah. Ya, istilahnya tukang sapu iki, ya kan? Dikubur tanpa diberitahu kepada Rasulullah, diberitahu kepada Rasulullah. Pada suatu saat Rasulullah bertanya, ini mana tukang sapu kok gak kelihatan? Kata mereka, ya Rasulullah, dia sudah meninggal, kami mandikan, kami kafani, kami sholati, kami kubur. Kata Rasulullah, afala adantumuni. Kenapa tidak kalian beritahu saya? Adantum a'lamtum. Kenapa kalian tidak beritahu saya? Tolong tunjukkan kuburannya. Rasulullah dengan beberapa sahabat datang kuburannya, kemudian sholat jenazah di sisi kuburannya setelah dikubur. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ya memberi keutamaan kepada orang yang suka membersihkan masjid. Sampai pun orang tadi sudah disolati oleh sahabat, Rasul tetap apa? Nyolati, mendatangi kuburannya nyolati. Kamu jangan meremehkan orang yang suka membersihkan masjid. Masjid kalau bersih, orang yang sholat jadi khusyuk, jadi nyaman. Orang yang ngaji juga betah. Menjadikan orang betah, menjadikan orang khusyuk dalam ibadah, ini luar biasa. Sebagaimana orang yang dia melakukan kebaikan, orang yang menjadikan orang betah berbuat kebaikan juga mendapatkan apa? Pahala. Masjid yang kotor, bersihkan. Oh, ini bukan piket saya. Enggak apa-apa. Kenapa? Mungkin kalau nunggu apa namanya yang piket nanti siang, sementara ini maaf, kotoran ayam berceceran, deh kamu bersihkan saja. Pahala insyaallah. Ya, pahala. Kebersihan masjid terutama perhatikan. Tempat taklim kita kalau bersih itu kan kita nyaman, kita menjadi apa? Ya khusyuk, belajarnya juga tentrem. Beda dengan masjid banyak kotoran ayam, masjid banyak debunya, ya enggak nyaman. Orang yang tadinya ingin betah di masjid dengarkan taklim, akhirnya apa? Kelimpungan, enggak betah. Orang yang tadinya misalnya ya ingin sholat di situ, dia tuh banyak tembeleknya, enggak jadi apa? Ya banyak kotoran ayamnya, enggak jadi sholat di situ. Bersihkan masjid dari kotoran. Walaupun bukan najis kayak sampah, debu, ya. bersih. Jangan sampai ada anggapan bahwa yang namanya santri itu kumuh, yang namanya santri itu gudigen. Kumuh itu kotor tubuh dan pakaiannya, gudigen kulitnya pada apa? Ya, keluar nanah. Jangan. Jaga lingkungan, ya. Sering disapu asrama, ya, dirapikan. Disebutkan dalam atsar, aslihu alaikum masawikum. Aslihu alaikum, aslihu masawikum. Rapikanlah, ya, rawatlah tempat tinggal kalian. Kenapa? Rumah atau tempat yang kotor bisa menjadi sarang binatang-binatang yang berbisa. Ada kalajengking, mungkin ada ular, ada apa. Karena kalau tempat-tempat yang bersih, insya Allah binatang-binatang tadi kurang suka. Kalau tempat yang kotor, ya, kotoran numpuk, gak dibersihkan, ini apa namanya, tidak dirapikan, itu menjadi tempat bersarangnya apa? Binatang-binatang yang mungkin membahayakan kamu. Makanya disebutkan dalam asar, dalam al-adab al-mufrad, kurang lebih lafadznya, aslihu alaikum masawikum. Ya, rawatlah, perbaikilah tempat tinggal kalian. Penting. Ya, penting. Kemudian juga kebersihan pakaian. Jangan peci sudah misalnya 2 minggu, seminggu kayak gini, seminggu dibalik seperti ini. Ya kan? Nah, ini udah kelihatan kotor, balik 2 minggu. Mungkin bau, ya kan? Kemudian maaf, kaos misalnya atau pakaian dalam, ya, sudah enggak layak untuk dipakai, maksudnya karena sudah bau, ganti, dicuci, ganti. Karena kalian sering berkumpul seperti ini. Orang kalau berkumpul dengan orang, itu usahakan bau tubuh, bau pakaian itu harum. Makanya disunahkan untuk orang yang sholat Jumatan, wala bisa min ahsani thiyabihi, kan gitu. Dan memakai pakaian yang paling bagus. Watatoyyaba min thibi ahlihi, dan memakai minyak wangi dari keluarganya. Pakai minyak wangi. Minyak wangi, ya, bersih tubuhnya, bersih pakaiannya. Sampai-sampai Rasulullah itu, ya, ketika sahabat Umar bin Khattab melihat ada pakaian bagus banget, sayangnya dari sutra. Ya Rasulullah, kalau Anda beli pakaian ini, ya Rasulullah, engkau pakai untuk Jumatan dan engkau pakai untuk menemui para tamu-tamu asing. Rasulullah tidak mengingkari sahabat Umar tentang orang kalau mendatangi Jumatan atau menyambut tamu dengan pakaian bagus. Tapi yang diingkari kan ini sutra. Sutranya, kalau bukan sutra, wah, bagus. Ya. Jadi terutama kalau kalian berjumpa dengan orang. Disebutkan dalam atsar, kana salaf kanu idza tazawaru tajammalu. Sebagian salaf ketika melihat ada temannya kok mengunjungi temannya dengan pakaian compang-camping, enggak bersih, ditegur, "Ma hadhihi siyab? Hadhihi siyab ruhban." Inna salafa kanu idza tazawaru tajammalu. Pakaian apa ini? Ini kayak pakaiannya rahib, pakaiannya pendeta yang mengasingkan diri di gunung-gunung atau di tempat sepi untuk ibadah. Salaf dulu, kalau mereka saling mengunjungi itu, mereka tajammalu. Mereka memakai sesuatu yang indah. Bayangkan. Jadi jangan sampai ada pemahaman di masyarakat sing jenengannya santri, yang nanya santri itu ya kumuh pakaiannya, apa kotor, tempatnya itu gak bersih. Jangan sampai. Karena apa? Kita membaca hadis-hadis Nabi, membaca atsar salaf, ya, bahwa kita disuruh bersih tubuhnya, bersih pakaiannya, bahkan wangi. Kemudian tempat tinggal, tempat kita menginap, ya, dibersihkan supaya tidak menjadi sarang binatang-binatang yang mungkin membahayakan, kalau jengking, terus apa, kelabang, ular atau apa, ya, seperti itu. Diperhatikan, ya, kita sebisa mungkin jadi contoh, contoh dalam apa? Kebaikan dalam segala hal, dalam ibadah, mengikuti Rasulullah, dalam kebersihan, ya. Kan di masyarakat kan, sinjenane salafi wangi-wangi ya, salafi minyak wangi ini semerbak, ya kan, subhanallah. Jangan sampai kayak tadi ada anggapan kalau santri mesti kumuh, santri gudigen, ya, kulitnya itu banyak nanahnya, jangan, bersih. Santri banyak kutunya, enggak, santri itu bersih. Orang kalau punya rambut, diminyaki, tapi jangan di zaman sekarang. Rambut hitam dicat kuning, rambut hitam dicat apa namanya pirang, jangannya seperti ini. Rambut hitam itu paling bagusnya rambut. Jangan niru gaya orang-orang kafir, pemuda dan pemudi kafir yang disuruh ngecat rambut ataupun apa ngecat apa mana ya, menyemir, menyemir rambut itu kalau rambut itu apa putih. Ketika Fathu Mekah, Rasulullah bertemu dengan Abu Quhafah, bapaknya sahabat Abu Bakar, putih sudah jenggotnya apa putih. Kata Rasulullah, ghayru hadha syaiba wajtanibus sawad, ghayru hadha syaiba, rubah ini uban tapi hindarkan warna hitam. Disuruh di apa semir tapi jangan warna hitam. Bukti bahwa warna hitam itu warna yang paling si aslinya, tapi untuk menyemir gak boleh dengan warna hitam, ya, bersih rambutnya. Kata Rasulullah, man kana lahu sya'run falyukrimhu, barang siapa yang punya rambut, muliakan rambut itu. Orang botak ya sudah lain lagi, ya. Makanya kalian baca coba dalam hadis arba'in, hadis yang kedua, bagaimana Jibril datang pada Nabi menjelma manusia, datang di majlis taklim, syadidu bayadu siyab syadidu sawadi asya'ar, pakainya sangat putih, ya, rambutnya hitam, la yura alaihi atharu safar, tidak terlihat padanya bekas-bekas habis bepergian, ya, bagus wajahnya, rambutnya hitam, ya, kemudian apa namanya pakainya putih, dan pakaian putih paling bagusnya pakaian. Rasulullah mengatakan, ya, khairu siyabikum albayad wa kafinu fiha mautakum, kama qala alaihi as-salatu wassalam, sebaik-baik pakaian kalian yang berwarna putih, dan kafanilah orang yang meninggal dengan kafan yang putih. Nah, punya rambut disemir, disemir apa? Disisiri. Disisir. Ya. Ya. Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Tapi ya tadi, nyisirnya enggak setiap saat. Yo lagi-lagi di depan cermin nyisir. Sehari berpuluh-puluh kali. Wis ganteng kowe, ya kan? Seganteng ya kan? Karena Rasul mengatakan, ya, iddahinu ghibban. Iddahinu ghibban. Iddahinu, kita disuruh mengasih minyak pada rambut atau pada tubuh, tapi ghibban. Ya, kadang-kadang. Ya, iddahinu ghibban. Iddihan itu, duhan itu minyak. Tubuh kita, rambut kita kasih minyak. Tapi ingat, ghibban kadang-kadang. Selalunya di depan kaca, cermin, ya, terus nyisiri terus. PR-nya enggak dikerjakan, yang enggak dikerjakan, nah ini enggak boleh. Ya. Intinya barakallahu fikum, yang ingin saya tekankan di sini, seorang santri salafi bersih pakaiannya, bersih tubuhnya, bersih lingkungannya, bersih dari najis dan bersih dari kotoran. Sehingga saya tutup, ya walaupun itu pekarangan-pekarangan kamu, tapi di sebelah pekarangan kamu itu ada rumah tetangga. Kamu membuang bangkai di situ, enggak kamu kubur, enggak boleh. Karena itu masuk apa? Pada bab la dharara wala dirar. Kita tidak boleh menimbakan madarat kepada orang lain. Baik. Siapa yang bisa menjawab, ada hadiahnya. Sebutkan beberapa bentuk kebersihan yang berkaitan dengan tubuh. Siapa yang bisa jawab? Tubuh? Hah? Nggak dengar? Bersihkan gigi, membersihkan mulut, gigi dan lisan. Terus? Mencabut bulu ayam? Mencabut bulu apa dulu? Bulu ketiak. Kalau kemaluan, bulu kemaluan jangan dicabut, sakit. Itu di apa? Dikerok, ya kan? Terus apa lagi? Memangkas kumis. Jadi kumis itu dipangkas, bukan dikerok. Tapi dipangkas. Sini. Kamu suka buah atau suka sepeda-sepedaan? Kamu sukanya buah-buahan atau sepeda-sepedaan apa-apa? Sini. Kebersihan yang berkaitan dengan masalah lingkungan tempat kamu tinggal dan mesti. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa ngulangi ya kisah seorang yang tukang sapu masjid? Siapa yang bisa ngulangi? Jadi tukang sapu masjid sudah meninggal, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Ternyata Rasul tidak beritahu. Terus? Iya. Rasulullah bertanya, mana sih orang yang apa? Tukang sapu masjid ini enggak kelihatan. Sahabat menjelaskan, sudah kami kubur Rasulullah. Terus? Rasulullah minta ditunjukkan kuburannya. Rasulullah ya salat jenazah pada orang tadi, padahal sudah disalati. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyapu masjid, bersihkan masjid adalah orang yang sudah berbuat kebaikan yang patut untuk diberi penghormatan. Ini kan bersihkan apa ini? Bego untuk bersihkan apa ini? Ya. Untuk kamu. Saya yang bisa jawab, apa sih manfaat seorang bersih lingkungannya atau bersih rumahnya misalnya? Siapa yang bisa jawab? Kamu sehat ya, kalau rumahnya kamarnya bersih sehat. Terus nyaman ya. Terus rumah atau tempat tinggal atau kamar yang bersih tidak dijadikan tempat tinggal untuk binatang-binatang yang ya berbahaya, kayak kalajengking, kelabang atau ular. Aslihu alaikum Masabikum. Ah, ini bersepeda kamu ya. Ya. Baik. Sebutkan ada 3 tempat yang kita dilarang untuk buang air besar dan buang air kecil padanya. Saya bisa? Ah, kamu. Tempat yang biasa digunakan untuk teduh, iup. Kalau orang kepanasan atau bepergian istirahat di situ, kok kamu kencingi ngoberaki? Ya, itu dilarang. Terus jalan yang dilalui manusia, kalau jalannya babi insyaallah enggak apa-apa. Ya, jalan babi di hutan berak di situ, atau jalannya anjing, itu bukan jalannya manusia. Insyaallah enggak apa-apa. Yang dimaksud tadi kunas. Jalannya apa manusia? Kenapa? Kalau itu kamu berak di situ atau di situ, nanti bisa keinjek, akhirnya apa? Pakaiannya, ya, sandalnya, sepatunya, kakinya jadi najis. Nah. Tempat kayak sumber-sumber air, yang airnya biasa apa? Dipakai untuk minum, untuk mencuci dan sebagainya, nggak boleh kamu berak di situ, berak di situ. Pertama mencemari air, ya, menjadi kotor dan bisa menimbulkan penyakit, ya, menjadikan orang yang akan mengambil air itu jadi tidak jadi mengambil, tidak menggunakan, kemudian menjadikan orang itu jengkel. Berpahala enggak menjadikan orang jengkel? Dosa, ya kan? Orang mau masak pakai air itu, pakai air sumber karena di situ ada berak yang ngapung, enggak jadi ngambil. Akhirnya ya dia harus beli, mengeluarkan uang, jengkel orangnya. Taib. Ah. Betul. Taib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.